Mitra bisnis, koran investor menulis pungutan liar atau pungli dalam proses pembangunan properti sepanjang tahun dapat mencapai sekitar 30 triliun rupiah atau 18% dari omset pengembang. Pengembang mengeluhkan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi. Setidaknya ada 48 langkah yang harus dilewati untuk mengurus perizinan. Banyaknya pungli membuat produk yang dihasilkan menjadi lebih mahal sehingga kehilangan daya saing. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pengacara Henry Yosodiningrat. Pak Henry, apa komentar Anda? Jadi pungli itu mungkin karena ada peluang ya. Ada peluang, kemudian yang di karena aturan-aturan ya. Nah, kemudian memang peluang itu pun kalau meskipun ditutup, selagi mental aparat masih seperti itu, mereka akan mencari peluang. Apalagi peluangnya ada gitu. Jadi itu erat kaitan antara peluang dengan kebobrokan mental gitu. Nah, selain itu masyarakat juga harus berani untuk tidak memberikan. Ya kadang-kadang masyarakat yang terpaksa memberikan itu, karena kalau tidak memberikan pungli-pungli seperti itu akan dipersulit. Jadi istilah mereka mungkin masih menganut paham, kalau bisa sulit kenapa mesti dimudahin, kan gitu. Padahal semestinya kalau bisa mudah kenapa harus dipersulit gitu. Bagaimana bila pungli itu akibat kurangnya pendapatan? Tidak boleh mentolerir tindakan pungli dengan alasan karena rendahnya tingkat apa pendapatan atau gaji ya. Jadi itu satu alasan yang apa alasan yang klasik ya. Nah sekarang apakah karena nyatanya banyak orang-orang yang gajinya lebih rendah dari itu juga mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti itu. Apakah jika gaji dinaikkan akan mengurangi terjadinya pungli? Tidak merupakan jaminan gitu, karena nyatanya dinaikkan pun masih tetap ada. Makanya yang penting ada dua hal ya, peluang untuk itu ditutup ya, dan aparat mental aparat itu yang harus diperbaiki. Nah, mungkin perlu dibersihkan aparat yang di sana, dimasukkan siapa yang kira-kira teruji dalam tanda kutip ya untuk menghadapi meskipun masih ada peluang. Jadi ada dua, mentalnya diperbaiki ya, kemudian peluangnya itu juga yang ditutup gitu. Karena saya nggak yakin bahwa dinaikkan kesejahteraan pun akan begitu. Nanti berapa banyak pegawai kita di Republik ini harus dinaikkan kesejahteraan, sementara pekerjaan atau hasil yang diperoleh masih begitu-begitu juga. Yang dibebanikan rakyat dengan menaikkan kesejahteraan pegawai itu. Demikian Henry Yosodiningrat, saya Kiki Wijaya.